السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji dan puja untuk Allah Azza wa Jal yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita, menunjukin kita jalan kebenaran, membimbing kita untuk meniti dan melanjutkan perjalanan dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ada orang yang dikasih tahu tapi gak mau tahu. Ada orang yang gak mau belajar, maka dia pun tersesat. Maka kita berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta agar ditunjukin jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkain. Siapa orang-orang yang dimurkain Allah? Orang-orang yang tahu kebenaran tapi enggak mau mengikutinya. Dan tidak pula jalan orang-orang tersesat, yaitu orang-orang yang tidak mau belajar sehingga tersesat jalan hidup mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dunia sedang gempar dengan nama beliau alaihi salatu wassalam. Ya, orang-orang masih banyak yang tidak percaya akan kenabian beliau. Tapi insya Allah dengan kejadian di Perancis, ya, kita optimis. Di balik musibah itu ada hikmah. Semoga mereka yang selama ini belum mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kecuali karena penjelasan-penjelasan orang-orang yang benci kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga yang mereka ceritakan adalah kebohongan, dusta. Kalau mereka membaca, maka ini kesempatan buat kita untuk menjelaskan siapa sih manusia yang mereka cela itu. Ternyata manusia itu adalah yang menyelamatkan umat manusia, yang diutus sebagai penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Beliau disakiti sebenarnya sejak dulu. Sehingga tatkala kita membaca kisah Ghazwatu Banil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', bagaimana tokoh munafikin ya sudah mulai mengungkapkan ungkapan yang mengandung ujaran kebencian dan permusuhan, udah ada dari dulu. Tapi yang jelas, al-aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga walaupun mereka sekarang merasa berjaya, ketahuilah, itu tidak lama lagi. Kenapa? Karena Allah akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Dan semoga ini menjadi pintu untuk hidayah orang-orang yang selama ini tidak mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hibati fillah, kita masuk kepada cerita hadisatul ifk. Bagaimana istri Nabi, kalau kita bicara Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dicaci maki, diperolok-olokkan, diejek, dikatakan penyihir, dukun, orang gila, macam-macam. Istri Nabi dituduh berzina. Oleh siapa? Ada orang-orang yang di hati mereka ada marah, ada penyakit. Nah, kita lanjutkan cerita ini. Silakan. Bismillah. Fikih Siwak Nabawi karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Aisyah berkata, aku habiskan hari-hariku untuk menangis dan tidak tidur. Paginya kedua orang tuaku berada di sampingku. Dua hari sudah aku habiskan untuk menangis dan tidak tidur. Keduanya menyangka bahwa tangisan itu akan menghancurkan kehidupanku. Ketika keduanya tengah duduk di sampingku, tiba-tiba ada seorang wanita Ansor, beliau mengucapkan salam lalu duduk. Padahal semenjak isu itu merebak, belum pernah beliau duduk di sampingku. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Khususnya para ummahat, para istri. Jadi kadangkala suami itu kok kayaknya mencuekin istrinya. Ada perubahan sikap di dirinya. Ketahuilah itu terjadi karena ada sebabnya. Kadangkala perempuan ini malah marah-marah sama suaminya. Engkau itu jadi suami, seharusnya seperti ini, seperti itu. Iya, dalam kondisi normal, dalam kondisi suka, insya Allah suami itu akan peduli sama istrinya, akan perhatian sama istrinya. Tapi terkadang ada sesuatu yang menyebabkan dia gak bisa lagi gitu. Makanya jemaah, seorang suami yang mendatangi istrinya dengan cinta dan kasih sayang, maka berbeda kenikmatan yang dirasakan, yang didapat, maaf, dengan laki-laki yang melacur, yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi Aisyah. Padahal Aisyah adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat ya, Aisyah menangis 2 malam 1 hari. Sampai keluarga itu bingung. Takut Aisyah ini nanti mati gara-gara menangis. Datang orang Ansor, perempuan Ansor. Duduk, ngapain nangis? Jadi memang jemaah, kalau ada orang lain nangis itu kita jadi agak terhibur gitu loh. Dan Rasulullah SAW disebutkan di sini, subhanallah, sebulan penuh beliau nggak pernah duduk di samping Aisyah, nggak lah. Beliau cuma datang ke rumahnya Aisyah, ingat sebelum Aisyah pindah ke rumah orang tuanya, Nabi SAW datang ke rumahnya, Aisyah menanyakan kaifatikum, gimana kabarnya, cuma itu. Setelah itu nggak lagi dapat keceriaan Nabi, sambutan Nabi, karena ada sesuatu. Jadi para istri apabila melihat perubahan di diri suami, bisa jadi ada masalah dia. Baik itu masalah dengan dia, atau dia punya masalah di luar, dia punya masalah sama orang tuanya. Maka hendaklah istri memaklumi hal itu. Karena memang ada sesuatu. Baik. Lanjutkan. Sebulan sudah wahyu tidak turun kepadanya yang menjelaskan tentang diriku. Lalu beliau membaca syahadat, kemudian berkata, Amma ba'du, ya Aisyah, aku telah mendengar isu tentang dirimu. Kalau kamu tidak bersalah, Allah pasti akan membebaskanmu. Namun, apabila kamu merasa berbuat dosa, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya, lalu ia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya. Barakallahu fikum. Ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ini menjadi salah satu dalil dan bukti bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau manusia biasa. Beliau tidak tahu dengan yang gaib. Sebulan penuh beliau itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Isu itu tersebar di kota Madinah bahwasanya istri Nabi berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ada isu itu. Sebulan penuh. Gimana perasaan Nabi alaihi salatu wasalam? Mungkin sebagian berpikir yang diuji Aisyah, bukan hanya Aisyah yang diuji. Abu Bakar ikut diuji. Ibunya Aisyah ikut diuji. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ikut diuji. Allah enggak langsung subhanallah syamah. Disinilah tatkala Allah ingin mengangkat derajat Nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu para nabi. Kemudian yang mendekati. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanan mereka. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, Aisyah kalau engkau benar, ya udah tobat. Nabi kan gak tahu berarti. Kemudian kalau engkau tidak melakukan, ya sudah Allah akan menurunkan kebebasan buat engkau. Apa yang terjadi sama Aisyah? Mendengarkan ucapan itu. Aisyah berpikir, ternyata di diri suaminya, di diri Nabi SAW itu masih belum yakin sama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya beliau mengatakan itu kepada Aisyah. Karena beliau tidak tahu dengan yang gaib. Barakallahu fiik. Nah. Selesai beliau menyampaikan ucapannya, air mataku pun semakin berlinang deras. Aku berkata kepada ayahku. Barakallahu fiikum. Ya maaf. Ya, ini mungkin ada yang perlu diperbaiki terjemahannya. Disebutkan di sini di bahasa Arabnya, falamma qadha Rasulullah SAW maqalatahu qala sadami hatta ma uhissu minhu qatra. Bukan semakin deras. Selesai belum menyampaikan ucapannya, air mataku berhenti. Kering air mata Aisyah. Sampai kata Aisyah, ma uhisu minhu qatra. Aku enggak merasakan lagi ada setetes air mata itu. Kering. Jadi ucapan Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan menambah deras air mata Aisyah, tapi membuat air matanya terhentikan. Apa yang dikatakan Aisyah? Naam, tafadhol. Aku berkata kepada ayahku, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ayahku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Aku berkata kepada ibuku, jawablah apa yang dikatakan Rasulullah. Ibuku menjawab, aku tidak tahu apa yang seharusnya aku katakan kepada Rasulullah. Akhirnya aku pun berkata, aku adalah wanita yang masih muda. Aku tidak banyak membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi ini hanya urusan tata letak penulisan ya. Akhirnya aku pun berkata, kemudian ada namanya hadi jumlah i'tiradiyah. Jadi ucapan Aisyah, aku adalah wanita yang masih muda, aku tidak banyak membaca Al-Quran, ini bukan omongan Aisyah. Omongan Aisyah dimulai demi Allah. Tapi Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini, dia menceritakan kondisi dirinya. Agar sang periwayat hadis ini jadi faham. Jadi Aisyah mengatakan, aku pun berkata, lalu Aisyah menjelaskan kondisi dirinya. Aku itu pada waktu itu, ya masih muda, masih kecil. Berapa umurnya Aisyah? Pada waktu itu kira-kira. Berapa ya? Kejadian ini tahun berapa? Perang Bani Mustalik? Tahun berapa? 5 Hijriah. Tahun kelima. Tahun kelima. Jadi kira-kira umur Aisyah Ketika Nabi meninggal dunia, berapa umur Aisyah? Jemaah. Berapa umur Aisyah ketika Nabi meninggal dunia? Tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal dunia. 18 tahun. Nah, berarti tahun ini umurnya 15 tahun. 13 tahun kira-kira umur Aisyah. 12 atau 13 tahun. Ketika Aisyah kena kejadian ini. Benar-benar Aisyah masih kecil. Maka dia sebutkan, ketika dia menyampaikan hadis ini, sebelum dia menyampaikan ucapannya, dia memberikan penjelasan. Apa penjelasan Aisyah? Dia mengatakan, saat itu, aku adalah wanita yang masih kecil, aku tidak banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Ini penjelasan Aisyah. Terus apa ungkapan Aisyah? Demi Allah. Naam, tafadhol. Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar isu itu, sehingga kalian meyakini kebenarannya. Seandainya aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku tidak berbuat, dan Allah mengetahui bahwa aku tidak berbuat, pasti kalian tidak akan mempercayainya. Seandainya aku mengakui tuduhan kalian, dan Allah Maha tahu bahwa aku tidak berbuat, pasti kalian akan mempercayainya. Demi Allah, tidak ada jawaban untuk kalian kecuali seperti apa yang pernah dikatakan ayahnya Yusuf. Sabar yang indah dan Allah penolong dari apa yang kalian ceritakan. Kemudian aku berpaling dan berbaring di atas tempat tidurku. Barakallahu fikum. Jadi memang disebutkan Aisyah itu sampai lupa. Di riwayat lain, sampai lupa dia namanya bapaknya Nabi Yusuf itu siapa. Maka dia mengatakan seperti ucapan bapaknya Nabi Yusuf. Oh subhanallah jemaah. Inilah yang sangat berbahaya. Apalagi di masa seperti kita sekarang. Ada berita bohong. Tapi karena tiap hari dia itu disampaikan. Orang-orang tiap hari mendengarnya. Membacanya. Akhirnya mereka percaya. Ingat dulu kita percaya. Atau sebagian kita percaya, atau kebanyakan manusia percaya bahwa nenek moyang manusia itu kera. Kenapa itu sampai terjadi? Karena terus diajarkan di sekolah, teori Darwin ini. Diajarkan di mana, di mana. Akhirnya sebagian orang percaya nenek moyang manusia itu kera. Itu kedustaan yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kenyataan, padahal tetap sehingga menjadi sebuah keyakinan yang dipercayai. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu. Kenapa? Selama ini Aisyah enggak mengakui kan. Aisyah mengatakan dia tidak melakukan itu, tapi orang-orang enggak percaya. Subhanallah, jadi Aisyah yang dua malam satu hari menangis itu benar-benar dia akhirnya kering air matanya. Karena dia harus berbicara. Tapi sebelum dia berbicara, dia minta ayahnya untuk menjawab. Tapi Abu Bakar sendiri enggak tahu. Abu Bakar enggak tahu dengan yang gaib. Mau ngomong apa? Ibunya juga enggak tahu mau jawab apa. Terus siapa yang menjawab? Aisyah sendiri yang menjawab. Bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada bocah cili ini untuk menjawab. Barakallahu fik. Naam, tafadhal. Aku mengetahui bahwa aku tidak melakukannya dan Allah pasti akan membebaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang dibacakan tentang diriku. Bagiku sangat merendahkan apabila Allah berbicara tentang diriku dengan perintah untuk dibacakan. Namun, aku berharap semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa Allah membebaskan aku dari tuduhan palsu. Barakallahu fikum. Maksud ucapan bagiku sangat merendahkan. Maksudnya kondisiku ini remeh sebenarnya. Kondisiku tuh remeh. Kalau sampai Allah ya menurunkan ayatnya, siapa sih aku? Benar-benar Aisyah ini tawadhu. Dia enggak berharap Allah menurunkan Al-Qur'an Karim. Siapa sih dia? Tapi yang dia harapkan urusan ini selesai. Bagaimana selesainya? Ya mungkin Nabi SAW mimpi bahwa Aisyah itu enggak berbuat, selesai urusannya. Tapi Allah Jalla Jalaluh ingin kesucian Aisyah itu dibaca sampai hari kiamat. Kenapa? Ternyata sampai hari ini ada orang-orang yang masih menuduh Aisyah berzina. Siapa? Orang-orang Syiah. Tetap mereka. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi salah satu yang membedakan antara orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Nah. Demi Allah, tidak lama kemudian Rasulullah dan yang lainnya pun belum ada yang meninggalkan ruangan. Tiba-tiba turunlah wahyu kepadanya. Beliau berkeringat deras karena begitu beratnya wahyu yang turun kepadanya. Kemudian beliau tersenyum gembira. Kalimat yang pertama kali diucapkannya adalah, "Ya Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan palsu." Ibuku berkata kepadaku, "Berdirilah mendekat kepadanya." Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri untuknya dan aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah." Allah menurunkan firman-Nya, surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Ketika Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kebebasanku, Abu Bakar As-Siddiq yang selalu memberikan bantuan nafkah kepada Mistah bin Uthasa karena hubungan keluarga dan kefakirannya bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan memberi bantuan lagi sedikit pun kepada Mistah selama-lamanya karena tuduhannya terhadap Aisyah." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Surat An-Nur ayat 22. Lalu Abu Bakar menjawab, "Tentu demi Allah, aku lebih suka Allah mengampuniku." Beliau pun kembali berjanji dan memberikan bantuan seperti sedia kalanya. Seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menghentikan bantuan kepadanya selama-lamanya." Barakallahu fik. Taib jamaah. Jalan menuju surga itu perlu perjuangan. Aisyah pun berjuang. Bagaimana kondisi dia dengan fitnah? Bagaimana akhirnya dia pun menjadi wanita yang lebih dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat awal Nabi berbicara. Setelah itu Aisyah menjawab. Setelah Aisyah menjawab, udah gak enak hubungan suami istri ini, udah rada gak nyaman. Aisyah setelah ngomong langsung beliau gak istirahat. Karena beliau memang sedang sakit gitu. Dia duduk untuk menjawab Nabi alaihissalam. Setelah itu dia tiduran lagi. Turun wahyu. Orang-orang belum ada yang keluar rumah. Dan di dalam wahyu tersebut Allah jelaskan. Nanti kita akan ambil hikmah-hikmah dari sana. Bahwasanya Aisyah tidak berbuat. Yang melakukan dosa-dosa besar adalah orang-orang yang menyebarkan isu tersebut. Nabi Alaihissalam ketawa ya. Beliau gembira sekali dengan ayat itu turun. Sehingga perasaan beliau sampai beliau tanya kepada Ali bin Abi Thalib, beliau tanya kepada Usamah bin Zaid. Perasaan itu mengganggu Nabi SAW. Turunnya ayat itu membuat Rasulullah SAW benar-benar berbahagia. Oh, subhanallah. Ketika Nabi memberikan kabar gembira itu, Aisyah sebenarnya kan dia tahu dia gak berzina gitu loh. Sehingga tatkala ibunya menyuruh, "Qumu ilaih, kau berdiri sana, sambut Nabi SAW." Kata Aisyah, enggak. Dia sakit hati Aisyah. Dengan ucapan Nabi SAW yang suruh mengakui kalau dia berbuat dosa, berarti kan Nabi enggak yakin Aisyah enggak berbuat dosa. Maka dengan turunnya ayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia benar-benar mengatakan subhanallah, ketika disuruh ibunya untuk, "Ya Aisyah, qumi ilaihi." Kata Aisyah, "La aqumu. Wallahi la aqumu ilaihi." Demi Allah, dia sumpah, demi Allah aku enggak akan berdiri kepada Nabi SAW. Enggak. "Wala ahmadu illa Allah azza wa jalla." Dan aku tidak akan memuji kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena memang yang memberikan penjelasan kebebasan Aisyah itu Allah. Bukan Nabi SAW. Nabi minta penjelasan kepada Aisyah. Dan Nabi memaklumi. Beliau enggak marah sama istrinya. Abu Bakar juga enggak marah sama putrinya. Ibunya juga enggak marah sama putrinya. Jadi kita tuh tatkala bergaul dengan manusia, dalam kondisi-kondisi tertentu, kita melihat orang itu berubah sikapnya, tidak seperti biasa, maka kita perlu memaklumi. Kadangkala memang ada sebab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia orang yang baik. Dia suka membantu orang lain, apalagi kerabatnya. Maka di cerita ini, Mistah, salah satu kerabat Abu Bakar yang mendapatkan santunan rutin dari Abu Bakar Siddiq. Setelah turunnya ayat ini, yang menjadikan sebagai penjelasan tuntas bahwasanya isu yang tersebar adalah dusta, Abu Bakar marah kepada Mistah. Awalnya dia gak marah. Karena memang belum tahu yang kejadian sebenarnya seperti apa, Abu Bakar juga gak tahu. Maka Abu Bakar marah, dia bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Ya, orang sakit hati, manusia itu kadang-kadang sakit hati, enggak mau memaafkan. Namun setelah turunnya ayat di surat An-Nur ayat 22 ini, adapun ayat yang berkaitan dengan pembebasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu di surat An-Nur ayat 11 sampai 20, dimulai dengan firman Allah, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum." Setelah turun ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tadi yang memiliki kelebihan harta ya, kemudian dia bersumpah enggak mau masuk kerabatnya, Allah turunkan firman Allah ini, lalu Abu Bakar bertobat. Dia membayar kafarah sumpahnya, lalu dia memberikan santunan kepada Mistah, dan dia bersumpah tidak akan mencabut santunan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Aisyah berkata, Rasulullah pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang isu yang menerpaku. "Ya Zainab, apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah melindungi telinga dan mataku. Tidak ada yang aku ketahui kecuali yang baik-baik. Dialah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerti perasaanku dan Allah menjaganya dengan sifat wara. Sementara saudaranya Hamnah memeranginya, maka ia pun termasuk orang-orang yang celaka karena termasuk yang menyebarkan isu." Barakallahu fikum. Nam jemaah, di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diluruskan ya. Zainab bintu Jahsy. Nabi SAW tanya kepada Zainab. Artinya Zainab ini mungkin punya kedekatan sama Aisyah, sehingga tahu bagaimana Aisyah. Tapi bagaimana Zainab menjawab? Dia mengatakan, "Kalau Aisyah aku gak tahu tentang dia kecuali kebaikan." Ini madunya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala disebutkan, dialah di antara istri Rasulullah yang mengerti perasaanku. Bukan. Di sini disebutkan, apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini adalah salah satu istri Nabi yang menandingiku. Jadi istri Nabi kan macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Jadi Zainab itu Jahsy ini yang menandingi Aisyah. Artinya Zainab sama Aisyah ini bertarung untuk mengambil hati Nabi SAW ya, dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya. Mungkin bahasa, kalau bahasa itu bisa disebutkan. Benar-benar dia yang setara sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa'asamahallahu bil wara. Allah menjaganya dengan sifat wara, hati-hati. Walaupun dia tahu perasaan dia sebagai istri Nabi SAW dan Aisyah istri Nabi, ada perasaan itu. Tapi Zainab menjaga dirinya. Sementara saudaranya, Hamnah, memeranginya. Memerangi siapa maksudnya? Ini sementara saudaranya Hamnah itu berjuang untuk Zainab. Zainabnya gak ikut ngomong apa-apa. Hamnah ini saudarinya, adiknya Zainab atau kakaknya. Dia itu malah pasang badan buat Zainab. Ini kesempatan ya untuk menolong saudaranya Zainab bintu Jahsy agar dia menjadi istri Nabi yang paling dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sementara saudaranya Hamnah pasang badan untuk siapa? Untuk Zainab. Dia termasuk orang-orang yang menyebarkan isu. Subhanallah, kita lihat ya. Para sahabat Nabi itu wanita biasa. Mereka juga berbuat dosa ya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Hamnah bintu Jahsy ini istrinya Mus'ab bin Umair. Istrinya siapa? Mus'ab bin Umair. Yang meninggal ketika perang Uhud. Setelah perang Uhud, setelah masa iddahnya, Hamnah ini dinikahin oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi pada saat kejadian dia adalah istrinya Abdurrahman bin Auf. Jadi Hamnah termasuk yang ikut menyebarkan isu. Sehingga dia dihukum nantinya. Ada 3 sahabat yang didera 80 kali. Yang pertama Hasan bin Thabit. Yang kedua Misfah bin Uthatha. Yang ketiga Hamnah bintu Jahsy. Bagaimana Islam menegakkan keadilan? Mereka adalah orang-orang baik. Cuma ya manusia itu tidak lepas dari perbuatan salah dan dari lupa. Barakallahu fikum. Baik, kita akan ambil pelajaran dari kisah perang Al-Muraisi' atau Bani Mustalik ini. Tafadhal. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Sirah ini. Satu, Rasulullah mengutus Buraidah bin Husayb ke Harits bin Abu Dirar untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh beliau. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya memastikan dan mengecek ulang informasi serta tidak tergesa-gesa dalam menyikapinya. Ada sebagian orang yang gampang menerima informasi lalu cepat mengambil keputusan, dan ternyata informasi tersebut tidaklah benar. Seharusnya adalah memastikan informasi dan tidak tergesa-gesa menyikapinya sehingga jelas permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Barakallahu fikum ya ma. Ya. Sikap berhati-hati tatkala mendapatkan informasi, apalagi yang informasi ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka hendaklah kita lebih hati-hati lagi. Itu sikap seorang muslim. Sekarang nih, dengan adanya media, kita tuh dapat informasi dengan mudah. Menyebarkannya dengan mudah pula. Berapa banyak informasi yang ternyata hoax, bohong. Tawuran-tawuran yang terjadi. Antara ormas, antara LSM kadangkala, itu banyak penyebabnya karena informasi yang tidak di cross check, padahal seharusnya bisa diselesaikan tanpa terjadi bentrokan umpamanya. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan berita bahwasanya Al-Harith ibn Abu Dirar dia sedang menghimpun kekuatan memprovokasi masyarakat untuk menyerang kota Madinah. Padahal Al-Harith ini sudah mendapatkan berita tentang Islam ini. Nabi Alaihissalam tidak serta-merta percaya dengan informasi tersebut. Apalagi bisa jadi orang ini orang baik gitu loh. Maka Nabi Alaihissalam mengutus Buraidah. Anda dapat berita, dapat kiriman sapi di Kebumen katanya. Yang terseret banjir. Bener gak lihat sapi-sapinya, nah, video, ada videonya gitu. Masalahnya tulisan di bawahnya nih mengatakan di Kebumen. Setelah Ana cari info yang lainnya ternyata itu di Meksiko. Jadi orang itu sekarang kalau dapat berita ini dan itu disebarkan langsung tanpa dia mengecek kebenarannya. Hati-hati, Muslim gak kayak gitu. Nabi SAW memberikan contoh yang indah buat kita. Barakallahu fiik. Yang kedua? Yang kedua, hukum lain yang dapat disimpulkan dari peperangan ini adalah dibolehkannya melakukan serangan mendadak kepada kaum yang pernah menerima dakwah tanpa harus memberitahuan terlebih dahulu. Sedangkan mereka yang belum pernah menerima dakwah, maka wajib mendakwahi mereka terlebih dahulu sebelum memeranginya. Barakallahu fikum. Kita tahu Nabi Alaihissalam biasanya ketika beliau hendak menyerang sebuah negeri, kalau itu di waktu sebelum subuh, beliau akan menunggu. Didengar. Dengar adzan enggak dari kampung ini? Kalau dengar adzan, mereka muslim berarti. Karena salah satu syiar Islam adalah adzan. Ini tentunya buat orang-orang yang sudah mendapatkan dakwah. Mereka enggak didakwain lagi, udah diajak, ternyata mereka menolak. Maka kemudian mereka diperangi. Disebutkan kondisinya dua. Orang-orang yang sudah mendapatkan dakwah, maka boleh diserang secara tiba-tiba. Apalagi kalau mereka itu memang sedang berencana menyerang umat Islam. Kita tahu sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Jadi diserang mereka. Maka peristiwa perang bersama Bani Mustalik ini gak lama. Sebentar selesai perangnya. Karena mereka tidak dalam kondisi siap perang. Beda dengan perang Uhud ya. Pasukan umat Islam baris. Pasukan orang-orang musyrikin baris. Perang Badar. Orang-orang musyrikin mempersiapkan pasukannya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ada jantung, ada kaki. Macam-macam lah mereka persiapkan. Begitu pula dengan pasukan Nabi SAW. Peperangannya begitu sengit. Tapi tatkala mereka diserang gerilya ya. Diserang di pagi hari dalam kondisi mereka gak siap. Maka itu akan lebih cepat menyelesaikan peperangan tersebut. Itu tidak apa-apa dilakukan apabila lawannya itu sudah sampai dakwah kepada mereka. Tapi kalau belum nyampe gak boleh. Tahu-tahu diserang kaumnya gak boleh. Apa yang harus dilakukan? Diajak masuk Islam. Maka diutus satu orang ke sana, ngajak mereka masuk Islam. Kalau gak mau masuk Islam ya udahlah. Kalian tetap di negeri kalian tapi di bawah kekuasaan kami. Kami akan memberikan jaminan keamanan, bayar jizyah kalian. Gak mau yang ketiga baru perang. Maka ini perkara-perkara yang perlu diketahui. Jangan sampai orang membaca sejarah, loh Nabi Alaihissalam kok nyerang mereka gitu loh. Padahal belum mendakwain mereka, mereka sudah didakwai. Sehingga kalau kita melihat berangkatnya Buraidah bin Husayb itu karena memang sudah mereka sudah pernah mendengar dakwah Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, berbuat adil sama istri. Di antara bentuk adil adalah dengan melakukan undian di antara para istri ketika ingin melakukan perjalanan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan ini, sehingga terpilihlah Aisyah. Menurut pendapat yang benar adalah Kemudian di antara para istrinya tersebut tidaklah wajib bagi beliau. Barakallahu fiik. Nih, buat Nabi enggak wajib sebenarnya. Tapi beliau tetap mengundi. Ini yang tidak wajib tetap mengundi. Bagaimana yang wajib? Siapa yang wajib? Selain Nabi alaihi salatu wasalam, mereka wajib melakukan tindakan yang adil di antara istri-istri mereka. Nabi alaihi salatu wasalam ketika mau keluar kota, mau safar, beliau undi siapa istri yang berangkat sama Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sebuah pembelajaran yang sangat mendalam tentang keadilan. Artinya kalau beliau mau, ya hari ini aku mau berangkat sama Aisyah, berangkat. Hari ini aku mau berangkat sama Hafsah, beliau berangkat. Tapi beliau ingin ngajarin umatnya agar kalian berlaku adil. Terkadang kecintaan kepada salah satu istri lebih besar. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Asalkan tidak membuat engkau zalim kepada istrimu. Kecintaan Nabi kepada Aisyah tidak membuat Nabi SAW akhirnya mengatakan, yuk Aisyah berangkat, yuk Aisyah berangkat. Besok Aisyah, lusa Aisyah, bulan depan Aisyah. Enggak. Beliau undi. Sehingga siapa yang namanya keluar, itu yang berangkat sama Nabi SAW. Dan kita lihat lagi ada hikmah di balik itu jemaah. Kenapa Aisyah yang berangkat? Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat. Barakallahu fiik. Nah. Yang keempat? Yang keempat, pernikahan Nabi dengan Juwairiyah merupakan penghormatan bagi kabilahnya. Sebab kabilah tersebut merupakan kabilah yang paling terhormat di kalangan masyarakat Arab. Tetapi mereka menjadi tawanan perang. Ketika sahabat mengetahui bahwa Nabi SAW telah menikah dengan Juwairiyah, mereka pun beramai-ramai memerdekakan wanita-wanita dan anak-anak yang telah ditawannya. Hal ini adalah solusi yang cerdas dalam menyelesaikan problematika besar yang sebelumnya kabilah tersebut dihinakan lalu diangkat kembali derajatnya. Selain itu, solusi ini telah memberikan dampak positif, yaitu banyak di antara mereka yang masuk Islam. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahmakumullah. Kalau kita melihat ya, menikahnya Nabi dengan perempuan-perempuan, bukan untuk sekedar menyalurkan hasratnya. Cukuplah Nabi SAW dengan istri-istrinya yang ada. Kalau bicara nafsu, tapi beliau ingin memberikan penghormatan, kita lihat di sini. Banil Mustalik termasuk kabilah yang terhormat di kalangan bangsa Arab. Dengan jadinya, dengan ditawannya mereka, perempuan-perempuan mereka dijadikan budak, anak-anak mereka dijadikan budak, sehingga mereka jadi hina. Terkadang orang yang seperti ini menyimpan dendam, kemudian dia malah gak mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Lalu apa yang dikatakan para sahabat tatkala mereka tahu Nabi menikahi Juwairiyah? Disebutkan dalam hadis, mereka mengatakan asharu Rasulillah SAW. Ini nih yang ada sama kita, budak-budak ini, mereka adalah besannya Nabi Muhammad SAW. Iparnya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka membebaskan budak-budak mereka. Apa membebaskan tawanan-tawanan itu tanpa syarat. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang ini adalah besan atau iparnya Nabi Muhammad SAW. Dan dengan cara itu, banyak di kalangan Bani Mustalik yang akhirnya masuk Islam, menerima agama Allah ini. Barakallahu fikum. Nah. Yang kelima, kekalahan telak yang dialami oleh Bani Mustalik memberikan pelajaran bagi kabilah lain yang ingin mencoba menyerbu kaum muslimin setelah perang Uhud. Karena umat Islam mampu melindungi dirinya dan menghalau orang yang ingin menyerbunya dengan kekuatannya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Makanya umat Islam ini harus kuat. Ketika muslim ini kuat, yang pertama tentunya kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ketakwaannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat bala tentaranya, persenjataannya, kekuatan ini membuat musuh enggak berani. Tapi ketika kita enggak kuat, ya digangguin terus. Indonesia nih, beberapa perbatasan itu ada kekuatan asing ya yang ingin nguasain. Seperti di Natuna sana. Keributan yang terjadi, bagaimana kapal-kapal Cina datang umpamanya. Iya. Karena dianggap Indonesia enggak kuat. Kalau negara yang kuat itu negara tetangga enggak akan gangguin. Oh, subhanallah, peristiwa perang Bani Mustalik ini setelah kekalahan di perang Uhud kan orang-orang mulai berpikir untuk nyerang kota Madinah. Dengan kekalahan yang dialami oleh Bani Mustalik, akhirnya mereka mengundurkan diri, mengurungkan niat mereka untuk menyerang kota Madinah. Ingat Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan kekuatan kalian. Apa yang kalian mampu siapkan. Kuda, panah. Yang dengan itu kalian membuat musuh-musuh itu takut, segan mereka. Enggak ada pikiran macam-macam. Lihat, apabila sebuah rumah dijaga satpam, CCTV, ada anjingnya, orang tuh yang mau nyuri dari rumah itu mikir, aduh enggak lah, berat kayaknya. Sehingga tidak perlu ada peperangan. Dengan umat Islam kuat, enggak perlu ada peperangan. Karena mereka tunduk tanpa peperangan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, yang keenam, ketika seorang Ansar dan Muhajirin bertikai di tempat sumber air, lalu masing-masing berteriak, wahai orang-orang Ansar dan wahai orang-orang Muhajirin, sehingga hampir menimbulkan peperangan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tinggalkanlah teriakan itu, sesungguhnya itu sangat busuk. Pada konteks kekinian, pada zaman ini dapat juga kita mengatakan bahwa tinggalkanlah segala bentuk fanatisme, kesukuan dan kepartian. Tidak boleh ada lagi ajakan fanatik, karena itu adalah seruan jahiliyah. Dan Allah telah menjadikan mukmin itu bersaudara dalam satu naungan. Seharusnya seruan yang baik adalah wahai umat Islam, bukan seruan-seruan dan ajakan-ajakan lainnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Sempat kita sampaikan bahwasanya kalimat muhajirin, kalimat ansar adalah dua kalimat yang secara agama mulia. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Namun tatkala kalimat ini dijadikan sebagai slogan fanatisme kelompok, maka tercela. Seharusnya kalimat apa? Ya lal muslimin, ya wahai orang-orang Islam. Karena sejatinya ingat, kullukum min Adam, wa Adam min turab, semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li arabiyin ala a'jamiyin wa la li a'jamiyin ala arabi. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih. Sebaliknya yang putih tidak lebih utama dari yang hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Maka disebutkan dalam faedah ini, Nabi SAW mengatakan, da'uha fa'innaha muntina. Tinggalkan itu. Seruan kepada kabilahnya, kepada kelompoknya, kenapa fa innaha muntina, itu panggilan yang sudah busuk, panggilan jahiliyah, nggak seharusnya dilakukan lagi oleh muslim. Karena kadangkala dengan nama kelompok mereka mau menindas muslim yang lainnya. Maka ingat, kita semua saudara, apapun partaimu, apapun yayasanmu, apapun ormasmu, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi hati-hati dengan seruan-seruan yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Kita lihat ya, isu SARA ini, isu etnis, warna kulit, ini kadang-kala membuat kacau sebuah negeri. Beberapa waktu yang lalu, bagaimana Amerika gara-gara dibunuhnya seorang kulit hitam oleh seorang polisi, akhirnya terjadi keributan yang panjang. Nabi alaihissalam alhamdulillah dapat menenangkan mereka. Tinggal kita nih sekarang yang hidup setelah Nabi alaihissalam meninggal dunia. Mampukah kita untuk tidak menjadikan panggilan-panggilan itu sebagai seruan fanatisme kepada kelompok atau kepada ormas tersendiri? Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, kearifan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi orang yang mungkar, yakni seorang munafik, Abdullah bin Uyay bin Salul, sekalipun terdapat bukti-bukti yang kuat akan ucapannya, beliau tidak setuju dengan keinginan Umar untuk membunuhnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa kemungkaran tidak dapat dihilangkan dengan kemungkaran yang serupa atau lebih besar. Namun, ketika tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan, maka dapat dihilangkan berdasarkan kesanggupan dan tetap menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Naam. Ada banyak kemungkaran terjadi dan kita ingin merubahnya. Terkadang sebagian orang dengan semangat yang seperti baja, yang seperti api yang berkobar, dia ingin mengingkari kemungkaran tersebut. Ketahuilah, engkau boleh bahkan diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran, syaratnya tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang sama, apalagi lebih besar. Apa manfaatnya ketika kita mengingkari kemungkaran, kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika minta izin untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Nabi SAW mengatakan, "La, jangan. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad SAW membunuh sahabatnya." Karena dalam pandangan mereka, orang-orang munafik ini orang Islam. Sama-sama orang Islam, sholatnya bareng. Ikut perang juga, kok dibunuh? Maka Nabi SAW tidak membunuhnya. Ini sebagai bentuk tadi, jangan sampai mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang sama, apalagi lebih besar. Tujuannya bagaimana kemungkaran itu lebih sedikit. Kalau bisa habis, itu yang kita harapkan. Tapi nggak bisa, dari 100% jadi 80%. Nanti kita perbaikin lagi jadi 70%, perlahan-lahan dalam hal itu. Jadi, jangan hanya modal semangat. Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu, dan kita tahu dengan kelakuannya Abdullah bin Ubay bin Salul yang sering menyakiti Nabi SAW, namun beliau tetap bijak dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedelapan, sikap Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengklaim sebagai pemimpin kaum munafikin di Madinah, maka umat Islam banyak disusahkan dan dilelahkan olehnya. Nah, kita ingat jemaah. Di sini disebutkan dan mengklaim sebagai pemimpin. Enggak, bukan mengklaim. Disebutkan dalam bahasa Arabnya taza'ama. Taza'ama itu ya za'ama yaz'umu, bisa jadi mengklaim maknanya. Tapi taza'ama memang dia mengomandani. Jadi bukan mengklaim sebagai pemimpin. Enggak ada yang mengatakan saya pemimpin orang-orang munafikin, enggak. Tapi dia memang mengomandoi orang-orang munafikin. Nah, lanjutkan. Kita ingat ucapan Aisyah tentang orang ini ketika perang Bu'at berkecamuk, yaitu perang antara Khazraj dan Aus yang menimbulkan banyak korban, maka Allah menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal para tokoh mereka telah bercerai-berai. Pemimpin mereka banyak yang terbunuh dan terluka. Maka Allah menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka, dan banyak dari kaum tersebut yang masuk Islam. Allah telah menyiapkan lahan yang baik untuk dakwah ini dengan terbunuhnya orang-orang yang sombong dan angkuh untuk masuk Islam. Ibnu Hajar berkata, telah terbunuh dalam peristiwa tersebut tokoh-tokoh yang sombong yang tidak mau beriman, yaitu sombong dan menolak masuk Islam agar kekuasaannya tidak beralih kepada orang lain. Di antara para tokoh tersebut yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Barakallahu fikum. Nah, kira-kira 5 tahun mungkin sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasalam ya, terjadi perang yang sangat dahsyat di kota Madinah antara dua kabilah, Khazraj dan Aus. Mereka ini dua saudara jemaah. Khazraj dan Aus ini kakak beradik. Anak keturunannya inilah yang berperang. Dalam peperangan yang terakhir, subhanallah ya, itu banyak yang terbunuh dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Kita tahu di masyarakat ini, kadangkala yang menyebabkan orang-orang tidak menerima kebenaran, adanya satu atau dua provokator, tokoh masyarakat, yang memang gak mau orang ini ikut. Mereka mati semuanya. Sehingga orang-orang untuk masuk Islam gak ada lagi ditahan-tahan oleh tokoh-tokoh tersebut. Namun ada yang tidak mati, yang tidak terbunuh di antara tokoh mereka. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya dia gangguin terus umat Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan sekali lagi itu semua jadi ujian buat orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Nah. Dilanjutkan. Ada dua catatan penting yang dapat kita ambil. Satu, bahwasannya hanya Allah yang menguasai urusan agama ini. Kaum mukminin hanya diharuskan berbuat. Allah yang menentukan peperangan di Madinah agar orang-orang Ansar bahagia dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharap agar Allah menghimpun mereka dengan beliau setelah pertikaian berdarah yang pernah terjadi di antara mereka. Allah lah yang menjadikan peperangan itu sehingga hilanglah kendala-kendala dakwah di Madinah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tersebut, semisal Abdullah bin Ubay di Madinah dan seperti Abu Jahal di Mekah. Lalu terbunuhlah para tokoh yang sombong untuk masuk Islam dan yang menghalangi orang lain untuk memeluknya. Yang kedua, keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul berguna agar kita umat Islam selalu mengingat nikmat Allah atas penjagaannya terhadap dakwah Islam. Puluhan tokoh yang semisal Abdullah bin Ubay yang seandainya mereka masih hidup pasti akan berkata dan berbuat seperti Abdullah bin Ubay. Namun Allah dengan rencana dan pertolongannya kepada orang-orang beriman, maka dia melindungi kaum mukminin dari kejahatan mereka dan hanya menyisakan satu orang saja dari mereka. Allah berfirman, Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 137. Naam, barakallahu fikum. Iya. Yeah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu satu jemaah. Satu yang tersisa dari tokoh-tokoh yang banyak itu tinggal satu. Bagaimana satu orang ini suka menyakitin umat Islam? Dia masih punya power. Dia masih punya pengaruh. Itu satu orang. Gimana kalau 10 orang kayak Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka tugas kita nih berdakwah sambil berdoa. Nanti jalannya Allah yang bikin. Kita kan kadang-kadang mengatakan, ya Ustaz, di sana gimana Ustaz ya? Ini itu macam-macam, kita mempertimbangkan banyak hal. Boleh, tapi ketahuilah. Kita itu minta pertolongan sama Allah SWT dalam menjalankan dakwah ini. Nanti orang-orang tadi yang suka memusuhin, tahu-tahu dimatikan sama Allah SWT. Tapi apakah akan berhenti orang yang memusuhin dakwah? Nggak bakalan. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan tuh Allah atau Allah sudah janjikan musuh-musuh yang akan terus memusuhi dakwah ini. Maka ini menjadi sebuah pelajaran ya buat umat Islam agar pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam kondisi ya mungkin kita melihat ya Allah, satu orang aja udah gangguin saat kita punya tokoh di masyarakat yang suka gangguin dakwah ini. Alhamdulillah cuma satu antum. Gimana kalau 10 kayak dia? Dan kadangkala memang dia belum dapat, belum sampai ini ilmu kepada dia. Semoga dengan kita menyampaikan kepada dia, dia jadi masuk Islam. Tapi yang jelas, di antara tokoh yang tersisa di kota Madinah, pembesar mereka, bahkan orang-orang itu mau meletakkan mahkota di kepalanya, Abdullah bin Ubay bin Salul, agar dia menjadi raja. Dan kemudian bagaimana orang-orang Ansar bersyukurnya kepada Allah, di mana kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam bisa menyatukan dua kabilah, Khaus dan Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun perang-perang terus, ya. Dan betul Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat yang Allah berikan kalian jadi saudara yang sebelumnya mereka saling memusuhi. Barakallahu fikum. Anda rasa kita cukupkan di sini, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, atau kalau tidak kita bisa lanjutkan Ummu Nadia. Nah. Ya, boleh Ustaz. Tanya jawab kita. Ya, baik Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, kenapa Rasulullah tidak usnuzon saja kepada Aisyah kalau Aisyah itu tidak melakukan perzinaan? Lalu bagaimana jika hal itu terjadi di zaman sekarang, seandainya qadarullah ada istri yang diantar pulang oleh seorang ikhwan, apakah dia langsung dicurigai melakukan hal-hal yang tidak baik atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ya. Kalau dikatakan Rasulullah SAW husnudzon sama Aisyah, husnudzon sama Aisyah. Rasulullah SAW. Namun dia enggak punya bukti untuk membersihkan nama Aisyah. Bukti itu enggak ada. Bahkan bukti yang ada memberatkan Aisyah. Aisyah pulang dengan seorang laki-laki. Kan bayangannya mereka, enggak ada bayangan Aisyah ini ketinggalan apa? Ketinggalan kalungnya, nyari kalungnya ya. Kemudian dia, bukan ketinggalan kalungnya. Aisyah kan pulang dari buang hajat dia. Kemudian dia ketinggalan dikarenakan kendaraannya berangkat dulu. Dalam bayangan mereka itu yang ada Aisyah ini memang sengaja sama Sofwan. Di sana dia sama Sofwan. Ngapain gitu loh. Makanya Nabi SAW sampai beliau bertanya. Semua ucapan-ucapan itu mengarah Aisyah ini insya Allah gak ada masalah gitu loh. Tapi gak punya bukti yang kuat untuk mengatakan Aisyah gak melakukan itu. Maka beliau menunggu. Beliau datang sama Aisyah, tanya sama Aisyah. Jadi kalau bicara husnudzon Nabi SAW, sebenarnya husnudzon sama Aisyah. Tapi apa yang dikatakan Aisyah ya, karena kalian tiap hari dengar berita itu, sampai akhirnya kalian yakin Aisyah melakukan itu. Kemudian kalau kita sekarang, apa sikap kita tatkala ada seorang perempuan berangkat sama ikhwan? Ya, tinggal kita lihat dari mana sebenarnya dia itu. Kalau memang dia dari kajian, dia diantar sama ikhwan tersebut umpamanya, karena memang nggak ada yang jemput dia, mungkin aman-aman aja gitu. Makanya kita yang pertama kalau mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti itu, hati-hati, tidak langsung kita menghukumin perempuan itu berzina, kecuali kita punya bukti nyata berzina. Ini bukti nyata berzina nggak ada sebenarnya, kan bukti berzina itu. Kalau kita katakan fulan berzina sama fulan, buktinya itu harus melihat dalam kondisi barang itu masuk ke tempatnya perempuan. Dan itu gak ada. Maka adalah kita lebih mengutamakan memang berbaik sangka. Yang terjadi di kota Madinah ini, tadi tuduhan itu sudah tersebar. Sehingga orang-orang yang melakukan tuduhan itu nanti mereka dipecut. Mereka dihukum karena perbuatan salah mereka. Sedangkan Nabi SAW, beliau tidak mengatakan Aisyah berzina. Beliau juga tidak membersihkan Aisyah dari ucapan zina. Beliau cuma nunggu bukti gitu loh. Makanya beliau ngatakan sama Aisyah, engkau ngakulah kalau engkau melakukan itu. Tapi kalau engkau tidak melakukan, Allah akan bersihkan namamu. Nabi yakin itu. Karena sebulan gak turun wahyu, akhirnya Nabi SAW mengatakan itu kepada Aisyah. Bayangkan Nabi nunggu selama sebulan cuma. Tapi memang wahyu enggak turun-turun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Bacakan pertanyaan yang masuk dulu, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang single parent, seorang ibu udah hampir 12 tahun janda. Bagaimana kalau Ana tidak memutuskan untuk menikah, hanya hidup bertiga saja dengan anak hingga sampai wafat? Apakah Ana berdosa dan kelak di surga nanti dengan siapa ya Ustadz, karena Ana cerai hidup dengan suami? Barakallahu fiik. Naam jemaah. Bagi perempuan-perempuan yang bersabar diceraikan oleh suaminya, lalu dia membesarkan anak-anaknya tanpa punya niatan dia menikah kembali, maka kesabaran dia insyaallah akan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Asalkan dia sabar. Sabar yang tiga. Sabar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sabar meninggalkan larangan Allah. Dan sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Allah mengatakan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka, surga dan sutra-sutra buat mereka, semua keindahan buat mereka. Lalu kalau bertanya, kira-kira dia bersama siapa? Bersama yang dia inginkan nanti. Allah mengatakan, fiha ma tashyihil anfus. Di surga sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia. Mungkinkah dia kembali kepada suaminya, umpamanya. Seperti itu, mungkin-mungkin saja. Tidak ada yang menghalangi. Ketika suaminya masuk surga dan dia masuk surga, kemudian Allah mau mengumpulkan mereka atau mereka ingin kumpul kembali, selama tidak ada penghalang, bisa mereka kumpul kembali. Yang enggak bisa ketika dia menikah dengan laki-laki lain. Lalu dia ada kan janda menikah, tapi dalam hati dia itu dia selalu ingin balik kepada suaminya yang pertama. Atau suaminya yang meninggal dunia. Dalam hati dia gak kebayang tuh dia indahnya hidup bersama suaminya yang dulu. Apakah di surga mungkin dia memilih suaminya yang dulu? Gak bisa. Karena dia akan bersama suaminya yang terakhir. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa doli uti leli? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Terkait masalah undian tadi Ustaz, masalah giliran, kalau misalnya undian yang keluar itu, misalnya kita mau ajak anak kita keluar ya, gak bisa semua diundi, tapi dia terus misalnya nanti berapa sebulan kemudian mau safar, dia lagi yang keluar, apa sebaiknya digilir gitu Ustaz, kalau udah pernah ya udah gitu. Terus yang kedua, kan ada hadis Rasulullah melarang banyak tertawa ya Ustaz. Bagaimana kalau memang seseorang itu apa ya, titik, maksudnya ngelihat mungkin bagi orang lain nggak lucu, tapi bagi dia ya melihat itu lucu gitu Ustaz. Terus apakah di sini maksudnya juga dilarang terlalu bahagia gitu Ustaz? Iya, ada yang urat ketawanya putus ya, jadi ketawa terus ya. Ada yang gak bisa ketawa aja, mah. Itu kalau kita lihat orang ya. Ada yang lainnya ketawa, dia diam doang. Setelah semua pada dia, baru dia ketawa gitu ya. Ajib ya. Orang tuh macam-macam. Ini pertanyaan yang kedua ya. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, Nabi SAW mengatakan, Iyaka wa kathratad dhahik. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Engkau jangan banyak-banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Sehingga seorang ini, tadi dia perlu hidup serius, perlu bersungguh-sungguh. Jadi bukan hiburan terus, ya ketawa-ketawa terus. Ada orang yang memang tadi dia sensitif banget ya ketawanya ya. Kita ngeliat ya, ada bel itu atau alarm di mobil itu yang gak sensitif. Tapi ada orang lewat, dia bunyi. Maka ketika dia memang seperti itu kondisinya, gak ada masalah buat dia. Tapi jangan banyak-banyak tertawa. Artinya dia harus serius beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Bukan sibuk dengan hiburan-hiburan, kumpul-kumpul, akhirnya kerjanya cuma ketawa-ketawa doang. Tapi kalau dia sedang kumpul sama kawan-kawannya, kemudian di situ dia tertawa, nggak ada masalah. Tapi ingat, hendaklah dia lebih banyak menangis. Dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan, Ustaz, apa nggak boleh orang bahagia terus? Boleh. Tapi kita harus tahu, ada yang menunggu kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, "La dhahibtum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya orang yang suka tertawa, ya, tadi yang mudah tertawa ketika dihadapkan kepada sebuah azab, hilang ketawa dia. Ketika dia melihat kebakaran yang dahsyat di depan dia, dan di dalam rumah itu ada keluarga dia, ada harta dia, hilang ketawa dia. Yang ada ketakutan. Ketika ada binatang buas, umpamanya. Ini ada orang ketawa-ketawa, ya. Anak-anak ngelihat, anak kadang-kadang dapat potongan video, ya. Orang lagi ketawa-ketawa, ya. Kadang-kadang mereka prank-prankan tuh. Ada kawannya bawa hadiah. Kalau dibuka ternyata hadiahnya ular. Kabur semua. Ketawa itu hilang. Makanya, kalau dikatakan orang gak boleh bahagia terus, boleh. Tapi kita harus tahu. Ada yang menunggu kita. Wa in minkum illa wariduha. Semua harus melewatinya. Itu neraka jahanam. Tapi pertanyaan yang kedua, yang pertama, berkaitan dengan undiannya, anak-anak. Anak-anak ini mungkin tidak perlu diundi buat mereka, tapi dijadwal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau kan memang perjalanannya nggak tentu. Jadi kalau umpamanya dijadwal tuh, mungkin nanti ada orang yang lama banget. Sedangkan perjalanan beliau belum tentu beliau berangkat bulan ini berangkat, bulan depan berangkat. Karena kalau lama beliau nggak berangkat. Kadang kalau beliau membawa dua istrinya, kalau bisa dibawa. Jadi kalau buat anak-anak boleh diundi, tapi kalau memang kita punya jadwal yang sudah bisa diatur mereka, ya nggak perlu diundi. Tadi yang perlu dilakukan adalah dijadwalin mereka, sehingga semua merasakan nantinya. Tapi kalau umpamanya sesuatu yang nggak jelas, anggap perjalanan Nabi itu 5 kali, istrinya 9. Kalau mau dijadwalin, nggak mungkin ketemu. Ini nggak ketemu. Dijadwalin. 5 kali berangkat, istrinya 9. Berarti yang 4 tidak akan berangkat. Maka sebagai bentuk keadilan, ya sudah diundi ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Apa duli utikika? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, di sini disebutkan ketika Rasulullah menyerang itu mendakwahi dulu, dan di sini Bani Mustalik itu tidak didakwahi karena tidak didakwahi dan langsung diperangi. Apakah maksudnya dakwah kepada Bani Mustalik ini apa sama seperti dakwah kepada penduduk Madinah seperti itu? Kemudian Juwairiyah ini Ustaz, ketika kalah kaumnya, posisinya apakah beliau ini sudah muslimah atau masih kafir dan baru muslim ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syukran Ustaz. Naam. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustalik ini. Mereka sudah didakwain dulu, tapi ada dakwah itu yang dilakukan sebelum peperangan langsung. Sebelum peperangan langsung. Seperti yang terjadi bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika sama Romawi. Bukan ketika sama Romawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka diutus. Kan ada peperangan yang Nabi hadir, ada peperangan yang Nabi tidak hadir. Ketika mereka diutus ke sebuah negeri, yang Islam belum nyampe ke sana, maka yang dilakukan adalah umat Islam kirim utusan ke sana. Baik itu surat Nabi alaihissalam kepada mereka, atau utusan ini yang mengajak kepada Islam, kemudian pilihan-pilihan diberikan kepada mereka, mau masuk Islam, tafadhol. Kalau enggak mau masuk Islam, ya udah bayar jizya. Ini dakwah yang dilakukan sebelum peperangan. Tapi ada dakwah yang sudah sampai kepada mereka. Sebelum itu, baik dengan diutusnya orang-orang berdakwah ke sana, lalu mereka menolak. Yang terjadi dengan penduduk Mekah umpamanya. Ketika Rasulullah SAW menyerang kota Mekah, Nabi enggak mendakwain lagi penduduk Mekah. Didakwain lagi untuk masuk? Enggak. Langsung diserang ketika itu. Apalagi mereka telah melakukan kesalahan, ya, pengkhianatan dengan perjanjian mereka. Begitulah dengan Bani Mustalik. Mereka udah didakwain, enggak mau, malahan. Lihat, Nabi SAW tidak mau menyerang Bani Mustalik. Udah didakwain Bani Mustalik, Nabi enggak mau menyerang. Ya udah, mereka enggak mau Islam, silahkan. Kapan beliau menyerang? Tatkala ada informasi Bani Mustalik hendak menyerang kota Madinah. Yang perlu dilakukan bukan dakwain lagi sudah. Apa? Memastikan informasi tersebut. Maka dikirimnya Buraida ibn Husayb itu untuk memastikan. Bukan mengajak dia masuk Islam, enggak. Memastikan, udah diajakkan dia. Dia enggak mau udah. Baik. Untuk memastikan benar enggak informasi dia mau menyerang kota Madinah. Ternyata benar. Jadi diserangnya Bani Mustalik bukan karena kekufuran mereka. Bukan. Tapi karena rencana mereka menyerang kota Madinah. Ya, itu yang berkaitan dengan Bani Mustalik. Adapun pertanyaan, apakah masuk Islamnya Juwairiyah itu setelah menikah sama Nabi alaihi salatu wassalam, ya, secara langsung beliau diajak masuk Islam sama Nabi alaihi salatu wassalam, apakah sebelum itu mereka sudah masuk Islam? Wallahu a'lam bissawab, ya. Ana tidak membaca penjelasan kapan masuk Islamnya Juwairiyah, dan bisa jadi masuk Islamnya Juwairiyah itu adalah ketika dia dinikahi sama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang tidak ada penjelasan kapan menikahnya Juwairiyah. Apakah afan, kapan masuk Islamnya Juwairiyah, ya? Apakah sebelum dinikahi Nabi alaihi salatu wassalam dia sudah tertarik untuk masuk Islam, ya? Atau setelah dinikahin baru dia masuk Islam? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Nah. Ustaz, setelah surat An-Nur ayat 11-20 turun, Aisyah akan bersumpah demi Allah tidak akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Anak kurang paham. Apa boleh di era sekarang seorang istri bersumpah demi Allah nggak akan menemui suaminya padahal masih satu rumah? Bukan tidak menemui. Coba, ya mungkin bahasanya ini mana tadi terjemahannya? Halaman 423, Ustaz. Baik, halaman 423. Tab di 423 ini, ya, ibunya mengatakan, ibuku berkata kepada, berdirilah mendekat kepadanya. Bahasa Arabnya itu kumu ilaihi. Kan jauh-jauhan nih sebenarnya nih. Nabi SAW duduk, di depan Nabi SAW ada Abu Bakar, ada Ummu Ruman, mertua Nabi SAW, ada Aisyah dan ada satu wanita Ansor yang tadi menangis sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kan berhadap-hadapan. Setelah turunnya ayat, kemudian setelah Aisyah ngomong, Aisyah kan rebahan lagi karena dia memang sedang sakit. Setelah turun ayat itu, Nabi membacakan, ibunya mengatakan sebagai seorang istri, sanalah engkau bangun, terima kasih sama Nabi SAW. Aisyah kan mengatakan, enggak, aku enggak akan bangun menuju kepada dia. Artinya disuruh berterima kasih kepada Nabi SAW. Sehingga ucapan Aisyah setelah itu jelas. La ahmadu illallah. Aku tidak akan memuji kecuali Allah SWT. Dalam kondisi kejadian itu maksudnya. Adapun kalau dikatakan satu rumah Aisyah tidak menemui Nabi SAW. Enggak. Jadi bukan tidak mau menemui Nabi SAW. Mereka ini berjumpa, berhadap-hadapan. Jadi bukan tidak mau menemui, tapi disuruh bangun untuk menjumpai Nabi, mengucapkan terima kasih kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah enggak mau. Karena dia benar-benar dalam kondisi masih shock ya. Sama Nabi yang mengatakan itu kepada dia, namun dia hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bolehkah seorang istri tidak menemui suaminya satu rumah? Kenapa tidak menemui suaminya? Apa yang sedang terjadi? Kalau memang ada masalah di dalam agama kita, ada yang namanya terapi pisah ranjang. Tatkala seorang istri tidak taat sama suami, suami menghukum istrinya atau memberikan terapi kepada istrinya dengan tidak mendatangi dia. Bolehkah sebaliknya? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Bolehkah seorang istri enggak mau digaulin sama suaminya? Karena suaminya telah melakukan dosa. Suaminya enggak sholat, mamanya. Sang istri enggak, aku enggak mau digaulin sama engkau. Sampai engkau sholat. Ada dua pendapat para ulama di sini. Sebagian mengatakan enggak apa-apa dalam rangka memperbaiki suami. Tapi sebagian mengatakan enggak boleh karena dia posisinya sebagai seorang istri yang dia harus melayani suaminya. Ketika dia tidak mau melayani suaminya karena sesuatu hal yang dikerjakan suaminya, solusinya dia adalah gugat cerai. Gugat cerai, bukan dia tidak melayani suaminya. Tapi sekali lagi, pendapat ulama yang lain mengatakan enggak apa-apa kalau itu memang memperbaiki suaminya. Sebagaimana kita tahu, وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Bagi istri itu hak yang sama, yang setara dengan kewajiban mereka. Seorang istri itu, dia punya hak dan punya kewajiban. Sehingga dalam kondisi tadi, suaminya tidak sholat, suaminya narkoba umpamanya, udah dikasih nasihat gak mau, lalu dia ingin menghubungin istrinya, sang istri mengatakan, enggak, aku gak mau, bang. Enggak, kecuali kau berhenti. Kalau enggak, ya sudah ceraikan aku, mama. Itu bisa menjadi solusi dalam hal terapi ya, memperbaiki tadi kondisi salah satu pasangan yang mungkin kurang soleh gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Titipan pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, apakah surat talak yang dibuat tapi tidak ditulis nama lengkap istri maupun suami, tidak ada binti atau binnya, Ustaz, dan kita menilai bahwa surat tersebut dibuat atas tekanan, Ustaz. Apakah sah, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya jemaah. Yang pertama, kalau bicara surat talak, seorang menceraikan istrinya dengan surat, dengan catatan umpamanya, sah apa tidak ketika namanya tidak lengkap? Namanya tidak lengkap, asalkan yang dimaksud itu jelas, maka jatuh cerai tersebut. Umpamanya namanya Zainab, dipanggilnya Inab. Ditulis di sana, Inab, aku dengan ini telah menceraikan Inab, mama. Inap yang dimaksud adalah istrinya. Kalau itu yang dimaksud, ya jelas jatuh cerai itu. Tanpa disebutkan binti fulan, ini fulan, enggak. Ketika maksudnya itu bisa ditangkap. Kalau dikatakan, umpamanya, di bawah tekanan, walaupun ditulis dengan lengkap, binti fulan, fulan, fulan, tapi dia dalam tekanan, yang memang tekanan itu benar-benar paksaan atas diri dia, maka ketika itu tidak jatuh cerai. Walaupun dengan kalimat yang lengkap. Dengan nama yang sempurna. Tinggal yang perlu dipastikan dahulu, apakah tekanannya itu benar. Karena kadangkala ada seorang suami mengatakan, ana dipaksa sama istri ana untuk menceraikan. Engkau siapa? Enggak, Ustaz. Istri ana pegang pisau, Ustaz. Kalau dia tidak diceraikan, dia mau nusuk dirinya sendiri. Oh, ya lain di sini. Maka karena ini pemaksaan yang dapat membahayakan memang. Ketika dia mamanya naik ke loteng, kau ceraikan aku enggak? Kalau enggak aku akan loncat. Suami mengatakan, aku ceraikan engkau. Ceraikan aku ya, 3 kali. Jangan 3 kali, 1000 kali aku ceraikan engkau. Terus dia enggak jadi loncat. Apakah cerainya jatuh, talaknya jatuh? Enggak jatuh. Karena dalam kondisi tekanan tadi. Cuma tadi yang perlu dipastikan, apakah benar di bawah tekanan? Kalau di bawah tekanan, walaupun lengkap nggak jatuh. Asalkan tekanannya benar-benar sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berarti tekanan itu kita tahu dari suami itu sendiri menyampaikan ya Ustaz ya? Tidak menduga ya Ustaz? Iya, kondisinya dia gitu loh. Dia yang bisa mengatakan. Biasanya kan ketika dia menceraikan, dia akan melaporkan. Enggak, anak ditekan gitu. Mengatakan ini. Sehingga secara agama, artinya mereka itu kalau faham agama, mereka akan tahu ketika suami dipaksa, enggak akan jatuh cerainya. Jadi memang kadang-kala kan keluarganya istri gitu ya, menekan suaminya, mau mukulin suaminya kalau dia tidak menceraikan. Lalu sang suami menceraikan. Kalau keluarga ini faham agama, mereka akan tahu cerainya enggak jatuh gitu. Jadi apa gunanya menekan kemudian kalau cerainya enggak sah gitu. Barakallahu fiik. Pertanyaan lagi Ustaz. Ada orang punya hutang, kemudian dia meninggal. Terus kan kewajibannya anaknya yang bayarin hutangnya. Cuma karena COVID gini enggak punya uang karena gaji dia dipotong. Jadi kemungkinan dibayar nyicil. Yang mau ditanyakan, bagaimana nasib si mayit itu selama anaknya belum bayar lunas? Apakah aman? Apakah karena udah ada yang nanggung jadi dianggap hutangnya lunas? Barakallahu fikum. Ya jemaah. Yang pertama, utang itu ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum jatuh tempo. Kalau utang itu sudah jatuh tempo dan harus dibayar, maka itu tetap akan memberatkan si mayit walaupun sudah ada yang menjamin. Apabila belum dibayarin. Karena kejadian di masa Nabi SAW, ketika Nabi tidak mau mensolatin orang yang punya utang, lalu ada sahabat Nabi, Abu Umamah atau yang lainnya, mengatakan, ya Rasulullah, aku yang menjaminnya. Akhirnya Nabi mensolati. Keesokan harinya, Nabi tanya, udah kau bayarin belum? Ya, kalau nggak salah dia ngomong, iya udah aku bayarin. Tapi agak terlambat dia membayarin. Nabi mengatakan, sekarang baru sejuk kondisi dia. Karena udah dibayarin. Walaupun ada yang menjamin. Karena yang menjamin ini belum tentu bayarin. Tadi kan dia cuma menjamin mau bayarin. Ketika sudah melunasi, maka baru selesai urusan tanggungan dia. Dia ini udah mati. Dia udah mati. Sehingga buat para orang tua, jangan mengandalkan anaknya. Kecuali sekali lagi tadi yang saya sampaikan, ada utang yang belum jatuh tempunya. Maka insya Allah tatkala belum jatuh tempunya, sang anak menyicil, gak ada masalah. Kemudian gimana Ustaz? Kalau umpamanya gak mampu. Ya, akan menjadi tanggungan buat dia. Buat orang tuanya ini yang meninggal dunia. Jadi sekali lagi buat para orang tua, janganlah engkau meninggalkan hutang buat anak-anakmu. Apalagi engkau gak punya warisan. Kalau ada warisan, nih anak juga harus paham. Bapaknya mati, ada warisannya. Sebelum warisan itu dibagi, utang dibayarin. Jadi kadangkala ada anak ini mau nyicil. Enggak, anak cicil utangnya ayah. Rumah enggak usah dijual. Salah anak ini. Kenapa salah? Sebelum warisan dibagi, utang harus dilunasin. Sehingga kalau memang enggak ada uang, jangan sampai kita menunda pembayaran utang orang tua kita, padahal uangnya ayah ada. Dari warisan itu ada untuk membayar. Kenapa engkau harus cicil? Kecuali memang utang itu utang cicilan. Artinya belum bayar. Harus lunas itu saat insya Allah tahun depan. Ya sudah dicicil, gak ada masalah. Tapi kalau sudah jatuh tempo, maka harus dibayarkan. Karena itu sudah jatuh tempo dan warisan gak boleh dibagi ya. Sekali lagi ingat, warisan itu dibagi setelah utang dilunasi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Ustaz, sebelum pertanyaan terakhir, nah, nyambung pertanyaan tadi Ustaz. Ya. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Apakah boleh si anak meminjam lagi ke orang untuk menutupi utang itu Ustaz? Barakallahu fiik. Artinya kalau sang anak ini dia mau pinjam, dia lunasi utang ayahnya sehingga ayahnya enggak punya utang. Selesai sudah utang ayahnya. Ustaz. Ustaz, terkait tragedi di Prancis dan pemboikotan barang-barang made in Prancis, Ana punya barang seperti tas made in Prancis, Ustaz. Apa yang harus Ana lakukan? Apa harus Ana bakar? Apa karena banyak yang melakukan protes dengan membakar barang-barang made in Prancis. Mohon nasihatnya, Ustaz, dan doa agar Ana bisa istiqomah. Barakallahu fiik. Taib, Ana mau tanya dulu sama Umudi ini. Kalau barang itu dibakar, apa ruginya Prancis? Udah dibayarin kan? Udah dibayarin, Ustaz. Udah. Yang ada kita membakar harta. Termasuk idha'atul mal. Kalau Ana lihat ya. Allahu a'lam pendapat Ana salah apa benar. Tapi dalam pandangan Ana, ketika barang itu kita sudah beli. Umpamanya kita beli apalah. Aqua umpamanya kita beli. Kemudian, oh kita buang airnya. Engkau udah bayar, gak ada ruginya buat mereka. Boikot ini bagaimana perusahaan-perusahaan itu menjadi berpikir kembali gitu. Karena barangnya gak ada yang beli. Kalau yang sudah dibeli ini, kan mau dibakar, mau diapain, mereka gak urusan. Engkau mau bakar, engkau mau lempar ke sungai, engkau mau kasihkan orang, mereka gak akan peduli dengan hal itu. Wallahualam, ini dalam pandangan Ana. Tapi kalau kita mau beli barang, jangan. Di sinilah. Jadi pemboikotan itu adalah menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mereka. Dengan harapan, ya perusahaan-perusahaan Perancis ini, ya kadang-kadang ada beberapa yang berpendapat, ini kan perusahaan, Ustaz, bukan negaranya. Nah, bagaimana perusahaan Perancis ini ikut simpati kepada umat Islam dengan menekan pemerintahan Perancis, bahwasanya perbuatan pemerintah mereka, kebijakan pemerintah mereka telah membahayakan usaha mereka. Itu yang diinginkan dari boikot ini sebenarnya. Jadi wallahu alam, menurut Ana, kalau antum punya barang-barang Perancis, ya udah, ada masalah. Karena kita membelinya memang sebelum kejadian ini, kejadian mereka melecehkan Nabi Muhammad SAW, maka silahkan barang itu dipakai, dimanfaatkan, digunakan, tapi untuk membeli jangan. Yang kedua, jangan sampai kita pakai barang mereka dalam rangka promosi, itu juga jangan. Artinya kalau kita punya tas nih, emak-emak punya tas dari Perancis yang dulu beli umpamanya ya, karena tas itu bagus, untuk saat ini nasihat Anda jangan dipakai, ditaruh aja. Kenapa? Karena kau pakai membuat orang lain kepingin nantinya. Akhirnya kita jadi mengiklankan barang Perancis. Untuk saat ini rasa jangan juga dipakai. Untuk dibakar jangan rasa ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Ingat kalau benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau salah, Ana bertobat kepada Allah SWT. Dan mohon maaf atas kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.